Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bisani la yumidin wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan, masih dalam bab al-wudu. Kita lanjutkan halaman 52. Sunanuhu, sunnah-sunnah al-wudu. Sunnah-sunnah al-wudu. Ini diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan al-wudu adalah sunnah-sunnah. Sunnah al-wudu yang pertama adalah siwak. Bersiwak. Sebagaimana dalil yang sudah terdahulu dari Abu Hurairah. Bersiwak setiap kali mau berwudu. Atau bersiwak setiap kali mau mandi. Atau mau sholat. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah ghuslul kaffaini thalasan fi awwalil wudu. Adalah membasuh tangan 3 kali. Jadi membasuh tangan itu adalah sunnah. 3 kali juga adalah sunnah. Berdasarkan dalil bahwasanya Nabi SAW dari Humran Maula Utsman, ya, bahwa beliau ghusla kaffaihi thalasan. Kemudian yang ketiga, diantara sunnah wudu yang ketiga adalah al-jam'u bainal matmada wal istinsak thalasan bi ghorfatin. Mengumpulkan diantara berkumur-kumur dengan istinsak. Thalasan bi ghorfatin, dengan satu cidukan. Artinya ketika berwudu adalah antara mulut dengan hidung, itu kalau bisa sekaligus bersamaan antara mulut dengan hidung. Kalau matmadho adalah memasukkan ke dalam mulut, berkumur-kumur, kemudian istinsak memasukkan ke dalam hidung. Jadi bukan mulut sendiri, bukan hidung sendiri. Sebagaimana pengajaran Nabi SAW dalam hadis dari Abdullah bin Zaid fi ta'limi wudhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tamatmada wastansak min kaffin wahida, kemudian beliau berwudu berkumur-kumur dan istinsak dari satu telapak tangan, fa fa'ala dzalika salasan, beliau lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, sunnah yang berikutnya adalah al-mubalagha fihi ma li ghairi sha'im. Bersungguh-sungguh dalam menghirup air kecuali bagi yang berpuasa. Jadi menghirup air kecuali yang berpuasa. Juga terdahulu hadisnya kita bacakan. Wa bali fil istinsaki lan takuna sha'iman. Yang kelima, sunnah wudu yang kelima adalah takdimul yumna alal yusra. Mendahulukan anggota wudu yang kanan atas yang kiri. Jadi mendahulukan anggota wudu yang kanan atas yang kiri. Berdasarkan dalil dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamuna. Rasulullah menyukai yang kanan, fi tana'ulihi, baik ketika memakai sandalnya, wa tarajjulihi, ketika menyisir rambutnya, wa tuhurihi, dan ketika beliau tohara, bisa mandi, bisa wudu, wa fi sya'nihi kulli, dan pada semua perkara-perkara yang baik. Pada semua perkara-perkara yang baik, maka didahulukan yang kanan. Kemudian yang keenam, sunnah wudu yang keenam adalah dalku. Dalku artinya menggosok. Menggosok artinya ketika dia menggosok yang diperintahkan menggosok, maka itu adalah sunnah. Adalah itu digosok-gosok, ya kan? Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, anna Nabi SAW utiya bi sulusai muddin. Bahwasanya Nabi SAW dibawakan, ini yang saya sebutkan tadi, 2/3 mud. Dibawakan air itu sebanyak 2/3 mud. Nah, jadi khilaf diantara satu mud itu sendiri berapa mililiter. Jelas 2/3 mud. Fatawadda'a. Kemudian beliau berwudu. Faja'ala yadluku zira'aihi. Dan beliau apa? Menggosok-gosok. Karena saya katakan tadi kalau airnya sedikit ya kan. Airnya sedikit digosok-gosok. Biar kemudian merata ke anggota wudunya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah taslisul ghasli. Jadi membuat 3 kali ketika membasuh. Taslis artinya membuat 3 kali. Jadi 3 kali adalah sunnah kecuali apa? Mengusap kepala dan telinga. Kecuali mengusap kepala dan telinga, maka itu adalah hanya satu kali. Sebagaimana hadis dari Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo salasan-salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tibanya 3 kali. Wa qad sa'annahu tawaddo marratan-marratan. Juga ada riwayat bahwa beliau pernah berwudu 1 kali. Dalam riwayat yang lain marrataini, 2 kali. Yang 3 adalah sunnah. Cuma kalau apa? Yustahabbu tikraru mashyi ra'si ahyanan. Jadi disunnahkan mengulang-ulang mengusap kepala itu ahyanan, kadang-kadang. Sebagaimana saya sampaikan tadi apa? Kalau mengusap kepala 3 kali ya ahyanan. Ahyanan jangan sering. Ya, ahyanan itu sebulan sekali, sebulan 3 kali itu namanya ahyanan. Namanya kadang-kadang, iya kan? Jadi tidak sering. Kalau yang sering adalah apa? Kepala itu hanya satu kali. Kemudian yang 8 tertib. Ini ada tertib, ada 2, ada tertib rukun, ada tertib sunnah. Ada tertib, kalau tertib yang rukun maka itu adalah rukun. Kalau tertib yang sunnah maka dia adalah sunnah. Karena tadi saya sebutkan apa? Kalau tertib antara rukun, jadi membasuh wajah, kan rukun apa namanya tadi ya, rukun wudu kan wajah, membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki. Ini adalah termasuk tertib rukun. Dan ini harus tertib. Jadi tidak boleh tangan dulu sampai siku baru kemudian wajah. Itu enggak boleh. Tidak boleh dibalik, harus tertib berurutan ini. Harus berurutan wajah, tangan sampai siku. Nah, kemudian kepala, baru kemudian kaki. Adapun selain daripada 4 ini, tidak tertib, itu adalah bule. Ya kan? Adapun urutan, misalnya berwudu dari tangan, telapak tangan, baru kemudian kumur-kumur, istinsak, kemudian istinsar, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, telinga, baru kaki, ini adalah sunnah. Urutan yang seperti ini adalah termasuk yang sunnah. Jadi boleh misalnya tangan itu boleh kita mengatakan kumur-kumur itu di sela-sela yang setelah membasuh tangan sampai siku boleh. Jadi kita katakan adalah boleh. Telinga mengusap telinga setelah sebelum mengusap kepala juga adalah boleh. Adalah boleh, ya kan? Tapi urutan yang kita sebutkan dalam hadis dari Humran Maula Utsman dan juga Abdullah bin Zaid itu adalah termasuk urutan yang sunnah. Seperti dalil yang saya sebutkan tadi dari Miqdam ibn Ma'di Karib. Dari Miqdam ibn Ma'di Karib annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Bahwasanya beliau membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air wudu, fatawaddaa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, faghassala kaffaihi salasan. Beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Faghassala wajhahu salasan, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala dhira'aihi, kemudian membasuh tangan sampai sikunya. Dhira', ini namanya dhira'. Dari ujung kaki, ujung kuku tangan sampai siku namanya dhira'. Tsumma ghassala dhira'aihi, setelah membasuh tangan sampai sikunya, tsumma tamattamata. Baru kemudian beliau Beliau berkumur, kumur. Wastan sarosalasan. Setelah itu baru kemudian mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Ini adalah buli. Summa masah biraksihi, kemudian mengusap kepalanya, wauzunaihi, dan juga kedua telinganya. Al-hadis. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya adalah doa ba'dahu, berdoa setelah berwudu. Apa doanya sesudah wudu? Adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah sampai situ aja. Kemudian ada tambahan dari Imam At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi boleh ada tambahan, ada boleh tambahan, yaitu adalah apa? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadika salihin, itu adalah hadisnya dhaif. Atau doa yang lain dari wudu adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau doa kafaratul majlis. Ini juga adalah doa sesudah wudu. Nah, ini saya katakan apa kemarin, kalau ada riwayat yang sahih bahwa doa sesudah wudu adalah ini, kemudian ada pilihan, ya kan, ada pilihan doa wudu adalah ada dua pilihan yang disebutkan di sini, maka apa, kalau bisa diamalkan semuanya, kan diamalkan semuanya lebih baik, ya kan. Hari ini kita berwudu pakai doa ini, hari ini besok kita berwudu pakai doa ini, boleh, ya kan. Kenapa? Karena memang saling melengkapi, karena dua hadisnya sahih dan dua-duanya itu adalah saling melengkapi. Kalau saling melengkapi, maka bisa kita katakan adalah apa, bisa diamalkan semuanya. Tapi bukan sunnah mengamalkan itu berbarengan sekaligus, itu bukan sunnah. Misalnya apa, doa sesudah wudu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau kemudian kita mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah apa? Yang semuanya dibaca itu bukan termasuk sunnah. Yang sunnahnya itu adalah apa? Satu-satu aja. Satu-satu aja, cuma apa? Ketika wudu untuk sholat duhur, doa ini. Wudu ketika sholat asar, doa ini. Ya kan? Supaya kita bisa menjalankan semua sunnah. Jadi kenapa? Karena kalau dibaca semuanya, itu akan apa? Nanti dikhawatirkan dia akan bosan. Karena Islam itu tidak ingin memberatkan kepada kalian. Nanti kalau dibaca semuanya kan seolah-olah itu akan memberatkan. Iya kan? Coba dibaca semuanya. Ini setiap waktu dibaca 3-3-nya, 4 dibaca semuanya. Ini akan lama-lama dia akan apa? Bosan, sehingga dia meninggalkannya. Jadi Islam itu hanya menginginkan supaya sedikit, tapi itu amalan rutin. Terus-menerus dikerjakan. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya adalah sholat rakaatain ibadah. Sholat 2 rakaat sesudah wudu. Sholat 2 rakaat sesudah wudu, ini namanya sholat apa? Sholat apa namanya? Syukrul wudu. Namanya sholat syukrul wudu. Dan ini disebut dengan sholat muqayyad. Sholat itu ada 2, sholat nafilah itu ada 2. Ada sholat nafilah mutlak, ada sholat nafilah muqayyad. Muqayyadah. Bedanya apa? Mutlak dengan muqayyad. Mutlaqah dengan muqayyadah. Itu adalah apa? Kalau mutlaqah, sholat nafilah mutlaqah itu tidak punya nama. Sholatnya enggak ada namanya. Saya kepingin sholat. Kepingin sholat. Ada enggak namanya? Enggak ada. Itu namanya apa? Mutlaqah. Kalau muqayyadah, itu seperti ada sebab. Tahiyatul masjid. Sebabnya sholat kenapa? Masuk masjid. Ya kan? Syukrul wudu sebabnya sholat kenapa? Habis wudu. Kan gitu. Namanya apa? Muqayyadah. Sholat jenazah kenapa? Karena ada jenazah. Ya kan? Ini namanya muqayyadah. Kemudian yang kedua, kalau sholat nafilah muqayyadah mutlaqah, kalau mutlaqah itu tidak ada batasan rokaatnya. Tidak ada batasan jumlah rokaat. Kalau muqayyadah itu ada batasan jumlah rokaatnya. Dalil yang menunjukkan sholat dua rakaat sesudahnya adalah hadis yang sebelumnya dari Humran Maula Utsman. Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma qama fa raka'a rakataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salati subhi. Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika salat subuh, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepada saya dengan harapan engkau apa namanya amalan yang kau lakukan ketika engkau masih Islam. Jadi kisahnya itu begini. Ini sebenarnya kisahnya itu adalah ketika Nabi SAW sholat subuh, bertemu mau sholat subuh ketemu dengan Bilal. Rasulullah tanya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga saya tadi malam sudah mendengar suara sandalmu di surga? Apa amalan yang kau lakukan? Apa itu ya Rasulullah? Jadi saya tidak melakukan sebuah amalan kecuali setiap kali saya berwudu, kemudian setiap kali hadas saya wudu, kemudian saya sholat dua rakaat. Baru Nabi SAW mengatakan ini yang membuat engkau mendahului saya di dalam surga. Kan Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mendahului saya di dalam surga? Ini guyonan. Kenapa engkau mendahului saya di dalam surga? Memang kenapa ya Rasulullah? Iya, karena saya sudah mendengar suara sendalmu itu di surga. Ini sama dengan ini. Fa inni sami'tu dufana alaika baina yadayya fil jannah. Karena saya sudah mendengar suara duf. Duf ini suara apa namanya? Suara dufa apa? Ini suara langkah ya kan, kaki kedua sandalmu baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja'in li ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang bisa saya harapkan di sisiku. Anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur. Sesungguhnya saya tidaklah taharah pada setiap malam atau siang kecuali saya salat dengan taharah tersebut. Ma kutiba li an usalliya, padahal saya tidak ditetapkan bagi saya untuk sholat. Artinya ini adalah sholat sehabis al-wudu. Tapi ini adalah termasuk sunnah-sunnah wudu. Kemudian adapun perkara yang wajib ketika kita berwudu itu adalah menyederhanakan air. Jadi wajibnya bagi kita itu sederhana di dalam menggunakan air wudu, dan haramnya berlebih-lebihan. Jadi haramnya berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Maka orang yang waswas, yang kena penyakit bisikan-bisikan setan ini adalah jadi dia sudah merasa berwudu, nanti wudu lagi di kamar mandi, wudu lagi di kamar mandi, wudu lagi, begitu diulang-ulang terus. Sampai nguras bak. Ini kita katakan adalah termasuk yang haram. Dan bisikan setan ini termasuk yang bisikan-bisikan itu harusnya dijauhi. Ini jadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa da ma yaribuka ila ma la yaribuk, ini termasuk salah satu dari terapi bagi mereka yang kena penyakit ini. Semuanya harus dibuang. Bisikan itu tinggalkan. Jadi kalau misalnya saya pengen wudu lagi, jangan dibiarkan berwudu. Disuruh sholat langsung aja. Ya kan, kalau saya tadi begini itu bisikan. Jadi dipaksa untuk kemudian kalau ada orang dia di masjid, dia pergi wudu, kemudian baru masuk masjid, dia pengen wudu lagi. Sudah wudu kemudian masuk masjid pengen wudu lagi, maka itu adalah bisikan setan. dan tidak boleh haramnya berlebih-lebihan menggunakan air. Berdasarkan dalil dari Anas bin Malik, qala kana Nabi SAW yaghsilu wa kana yaghtasil, kalau Nabi SAW mandi, berapa air yang dipakai Nabi SAW ketika mandi? Satu sok. Bisok. Bisok. Satu sok itu berarti ya berapa? Empat kali, empat mut. Satu sok itu empat mut. Kira-kira berapa liter? 2,5 liter, 3 liter, ya kan? Kurang lebih segitu. 3 liter cukup untuk mandi. Loh, apa enggak cukup? Datang, ada memang seorang datang kepada Jabir, dia mengatakan, wah, satu sok itu enggak cukup bagi saya kalau mandi, mandi janabah. Satu sok. Wah, Rasulullah aja yang paling bagus, yang paling lebat rambutnya, ya kan? Itu saja merasa cukup, kok antum mengatakan tidak cukup. Rasulullah SAW mandi itu adalah satu sok. Jadi kalau misalnya 3 liter, 1 liter, tuang dari atas kepala sampai kaki, sudah digosok seluruh badannya, tuang lagi yang kedua, gosok lagi, tiga, yang ketiga sudah, selesai mandi janabah. Selesai mandi. Nah, jadi 3 kali itu sudah cukup. Kalau pengen misalnya sempurna-sempurna juga bisa. Ambil 1 gelas air, wudu, ya kan? Wudu, kemudian tuang di atas kepala 1 gelas, atau misalnya kalau karena nanti akan kita sebutkan tata cara mandi nantinya, 3 liter itu sudah cukup untuk mandi sempurna. Loh, nanti tidak pakai sabun sampo, mengharuskan mandi itu harus pakai sabun pakai sampo? Tidak, ya kan? Jadi jangan dibayangkan, wah, saya kalau mandi kurang kalau 3 liter, karena bayangannya harus apa? Harus pakai sampo, harus pakai sabun. Ya kan? Kalau mandi janabah tidak mengharuskan adanya pakai sampo, pakai sabun. Jadi kalau misalnya ikut daurah di masjid. Wah, di masjid antri lagi malam-malam, dia mimpi basah. Harus mandi, airnya tinggal di kamar mandi, airnya tinggal sedikit, sedikit itu enggak apa-apa. Ya kan? Satu gayung tok, itu bisa enggak satu gayung untuk mandi janabah? Bisa. Ya kan? Ambil 1 gelas air, tuangkan di atas kepala, gosokkan, tidak harus pakai sabun, ya kan? Sudah 3 kali, 4 kali udah di kita katakan itu sudah bisa mandi janabah. Mandinya habis itu nanti penuh lagi air, antum bawa sabun, bawa sampo, ya silakan sesudahnya, ya kan? Namanya mandi, mandi pagi, mandi tabarrut, mandi segar, ya lain lagi. Karena mandi janabah itu kan cuma karena mandi yang dikenal di dalam Islam cuma satu. Islam itu hanya mengenal mandi janabah. Selain itu mandi, mandi bersih, mandi itu kan mandi adat, kebiasaan. Nah, adat ini lain. Orang Saudi adatnya seminggu sekali baru mandi. Ya kan, misalnya 3 hari sekali baru mandi. Karena kalau Indonesia sehari bisa 3 kali. Nah, sehari bisa 2 kali, minimal 2 kali. Ya kan? Minimal 2 kali ada yang tapi itu kan kebiasaan, jadi beda, tidak bisa disamakan. Orang Saudi biasa mandi seminggu sekali, 5 hari sekali. Jadi Nabi SAW itu mandi bisok, satu sok ila khamsati amdad, sampai 5 mut. Karena satu sa itu 4 mut. Wa yatawaddau bil mut. Kalau Nabi SAW berwudu berapa? 1 mut. Iya kan? Satu mut. Nanti ada riwayat bahwa sulusai muddin adalah 2/3 mut. Kalau berwudu itu sampai air kerannya dipenuh. Kalau bisa jos sampai keras, itu termasuk pemborosan. Jadi kalau wudu jangan sampai airnya dipulkan. Apalagi kalau kencang sekali, ya kan. Justru malah tidak bisa berwudu, ya kan. Jadi ya sederhana aja lah. Jadi tidak kita katakan adalah apa, jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Nanti kalau antum ada kosakata yang sulit, antum nanyakan ya. Nawakiduhu, pembatal-pembatal wudu. Nanti di sini akan saya sebutkan pembatal wudu yang ya, kalau rinciannya ada pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama, ada yang khilaf. Ada yang khilaf di antara para ulama. Adapun yang membatalkan al-wudu, yang membatalkan al-wudu adalah satu, ma kharaja minas sabilain. Apa saja yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan jumlahnya ada berapa? Ada berapa yang keluar dari dua jalan? Jumlahnya ada berapa? Hah? Yang keluar dari dua jalan jumlahnya ada berapa? 9. 7 dari jalan depan, 2 dari jalan belakang. Kalau itu yang najis 7. Orang tanya apa? Yang keluar dari dua jalan jumlahnya ada berapa? 9. Jadi jangan samakan dengan yang kemarin. Kemarin itu kan yang disepakati najisnya dari manusia ada 7. 6 dari jalan depan, 1 dari jalan belakang. Kalau yang keluar dari dua jalan, itu jumlahnya ada 9. 7 dari jalan depan, 2 dari jalan belakang. 7 itu adalah apa? Kencing, wadi, madhi, mani, darah haid, darah nifas, darah istihado. Ya 7 ya kan? 2 dari jalan belakang, kotoran dan kentut. Ya, itu dari jalan belakang. Jadi itu 9. Bagaimana dengan cairan keputihan? Nah, itu semuanya adalah bukan pembatal. Wallahu ta'ala alam, itu adalah taip, itu saya katakan maudhu'ul khilaf, tempat khilaf, tapi pendapat yang paling kuat bahwa keluarnya cairan keputihan itu bukan pembatal wudu. Jadi ma kharaja minas sabilaini al-qubul wad dubur, baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Min baulin wa ghaith aw ri, ini yang apa? Nanti tinggal lihat dalilnya satu-satu. Kalau kencing dalilnya adalah apa? Mana dalil yang menunjukkan bahwa kencing termasuk pembatal al-wudu? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ada yang mengatakan al-hadas bimana al-fusa. Hadas itu adalah kentut juga bisa. Allah tidak akan menerima salat-salat dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut. Ada seorang dari Hadramaut dari Yaman. Ada seorang sahabat dari Hadramaut. Walaupun tidak disebutkan namanya rajulun. Tapi as-sahaba kulluhu udul. Mal hadas ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Qala fusa au durat. Jadi kentut itu ada dua macam. Kentut itu ada dua macam, ada namanya fusa, ada namanya durat. Fusa itu yang pss, itu kan yang apa? Kayak bang kempes ya kan. Itu fusa. Kalau durat itu knalpot bocor. Itu yang durat, itu namanya durat. Makanya kan kentut itu, jadi ada yang bersuara, dia tidak punya suara tapi punya bau. Ada yang bersuara tapi tidak punya bau. Jadi itu kentut. Demikian juga wadi. Mana dalil wadi tentang mati? Wadi itu adalah pembatal wudu, hadis dari Abdullah bin Abbas yang terdahulu. Amal wadi wal mati. Faqala igsil zakaraka wa mazakiraka wa tawaddo' wudu'aka lis-shalah. Jadi berwudulah sebagaimana wudu hendak sholat. Itu kalau keluar wadi dan madhi. Kalau mani itu wajib, mandi kalau wajib. Kalau hadas kecil saja, kalau hadas kecil termasuk pembatal wudu, apalagi kalau hadas besar. Demikian juga darah haid, darah nifas, darah istihadah, itu semuanya adalah pembatal al-wudu. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang kedua itu 9 ya, jumlahnya ada 9. Yang berikutnya, termasuk pembatal wudu yang berikutnya adalah naumul mustagrik. Tidur lelap. Tidur lelap. Artinya tidur yang allati la yabqa ma'ahu idrak. Tidak tahu sama sekali, udah enggak sadar sama sekali udah. Mau dia duduk, mau dia telentang, mau dia apa berdiri, mau dia pokoknya tidur. Karena ada orang tidur sambil naik bis, lalu tidur, iya kan? Itu sudah kita katakan tidur, atau di kursi, atau mungkin ada orang yang kepalanya di lantai duduk, tapi kepalanya di lantai itu juga tidur. Duduk mendengarkan khutbah, kemudian itu juga tidur namanya, tidur lelap. Jadi itu sudah tidur lelap. Atau tidur apa saja lah ya, modelnya senderan, mau tidur. Semua jenis tidur yang kalau sudah sampai tidur lelap, maka itu adalah semuanya pembatal al-wudu. Adapun yang duduk yang tidak membatalkan al-wudu itu kalau setengah-setengah. Jadi masih sadar, ya kan? Kemudian bangun lagi, itu membatalkan wudu enggak? Tidak. Jadi kalau masih ya apa namanya tahtafiq absarhum, jadi kemudian bangun lagi sadar, hilang lagi, kemudian sadar lagi, itu enggak apa-apa, itu bukan pembatal wudu. Jadi kalau dia masih sadar, tapi kalau sudah misalnya sudah ngorok, sudah ngences lagi, iya kan, itu sudah apa namanya membatalkan al-wudu. Sudah bikin Pulau Jawa dihapus diganti Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dihapus diganti Pulau Kalimantan. Ini orang yang tidur. Mana dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Sofwan ibn As-Sal. Sofwan ibn As-Sal qala kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran. Rasulullah SAW memerintahkan ketika kita safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna, supaya tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali karena janabah, lakin min ghaid wa baulin wa naumin. Akan tetapi dari buang air besar, kencing maupun tidur. Jadi ini termasuk yang membatalkan al wudu. Fasawwa Nabi SAW bainan naum wal baul wal ghaid. Nabi SAW menyamakan batalnya wudu antara orang yang tidur, kencing dan buang air besar. Karena kalau duduk itu juga termasuk, kalau setengah sadar seperti ini kan sulit untuk kentut. Jadi kalau orang tidur, kenapa kok orang tidur tidak terasa itu bisa membatalkan al-wudu? Karena dia bisa kentut tidak terasa. Tapi kalau masih gini sadar, kemudian tidur lagi sadar, itu dia bisa sadar. Kalau mau kentut itu bisa. Kalau seperti ini kan kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-ainu wika ussah. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, dari Ali bin Abi Thalib, al-ainu wika ussah, faman nama falyatawaddo. Mata ini adalah penutup dubur. Kalau misalnya melek, duburnya tertutup. Tapi kalau matanya tertutup, duburnya terbuka. Maka apa? Siapa yang tidur, maka adalah dia berwudu. Tapi kalau setengah sadar itu masih, kalau dia pengen kentut itu, kenapa? Karena duduk seperti ini, bisa gak kentut? Enggak bisa. Karena duburnya tertutup. Yang berikutnya, yang ketiga, adalah zawalul akli sukrin aw maradin. Jadi pembatal wudu yang berikutnya adalah hilangnya akal, baik dengan mabuk atau penyakit. Sebenarnya hilang akal di sini banyak semuanya. Baik hilang akal maupun tertutup akalnya. Jadi yang membatalkan wudu, baik yang hilang akal maupun yang tertutup. Kan ada dua, ada yang hilang akal, ada yang tertutup akal. Yang hilang akal seperti apa? Majnun. Majnun itu gila, itu sudah hilang akal. Depresi, stres itu hilang akal separuh. Kan gitu sebagian. Tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan itu gila. Maka yang hilang hilang akal itu sudah pembatal wudu. Begitu dia habis wudu kemudian gila, ya sudah, itu sudah batal. Gila itu yang hilang akal. Kalau yang tertutup akal contohnya apa? Tidur, itu kan tidur tertutup akal. Kan orang tidur kan akalnya yang tertutup tapi tidak hilang. Apalagi mabuk, iya kan? Mabuk itu kan tertutup akal. Kenapa? Karena minuman keras itu yang menutupi akalnya. Maka orang yang minuman keras itu kan namanya khomer. Khomer itu artinya apa? Yugoti al-akal. Khomer itu kan yang menutupi kepala. Kalau akhwat itu kan khimar. Khimar itu adalah kerudung yang menutupi bagian kepala. Khimar. Kalau khomer adalah apa? Yang menutupi akal. Yang menutupi akal. Maka tertutup. Maka orang yang minuman keras itu batal wudunya. Ya kan? Sudah batal wudunya. Yang tertutup akal yang lain apa contohnya? Pingsan. Itu juga tertutup akal. Pingsan. Apa lagi? Iya, seperti penyakit ayan. Yang kena penyakit ayan. Ya kan? Tahu dia kejang-kejang penyakit ayan, epilepsi. Terus apa lagi yang tertutup? Yang tertutup akal? Kesurupan. Itu juga kesurupan. Termasuk di dalamnya kena sihir, kena guna-guna, kena santet, kena pelet, kena apa lagi? Hipnotis. Ya kan? Ini semuanya adalah termasuk yang tertutup akalnya. Nah, tertutup akalnya semuanya adalah batal. Orang habis dihipnotis batal. Orang yang kena sihir batal. Orang yang kena guna-guna, kena apa semuanya bentuknya adalah batal. Ini yang semua yang bentuknya baik itu karena mabuk atau karena penyakit semuanya adalah pembatal al-wudu. Cuma nanti ada khilaf di mana? Ada perselisihan di ulama tentang mengkodoknya. Apakah ada mengkodok atau tidak? Kalau orang tidur, itu kan tertutup akalnya. Ya kan? Tidur habis waktunya, kodok. Ya kan? Tidur habis waktunya, kodok. Ada orang epilepsi, duhur, sadar-sadar jam 4 misalnya. Ada enggak qada salat duhur? Ada enggak qada salat duhur? Nah, itu mulai ada khilaf, ya kan? Apa maksudnya ya? Ada orang kena guna-guna. Jam 11 siang. Di ruqyah, ternyata asar baru istilahnya apa namanya? Sadar. Ada enggak qada untuk salat duhur? Nah, itu mulai ada khilaf. Orang yang apa lagi? Pingsan. Jadi pingsan. Seperti orang yang dioperasi. Orang yang dioperasi kan dibius. Dibius, dioperasi jam 11 siang. Ya kan? Dioperasi jam 11 siang. Sadar-sadar itu maghrib. Pertanyaan, ada enggak qada salat duhur dan asar? Dia dibius, pingsan dia kan? Pingsan. Nah, ini mulai ada perselisihan diantara para ulama. Jadi itu apa namanya berkaitan dengan mengkodok sholat. Tapi kalau pembatal wudu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau itu adalah membatalkan al wudu. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Pembatal wudu yang berikutnya adalah masul farji min ghairi ha'ilin idza kana bisyahwa. Adalah apa? Menyentuh kemaluan tanpa pembatas ada syahwat. Jadi ada tiga ya. Ada apa namanya? Kalau ada tiga ini, maka itu baru membatalkan wudu. Yang pertama adalah apa? Menyentuh kemaluan. Kalau bukan kemaluan disentuh, tidak batal. Iya kan? Yang kedua, harus ada apa? Harus ada pembatas. Tidak ada pembatas. Yang membatalkan itu kalau tidak ada, artinya bertemu langsung, menyentuh langsung, menyentuh langsung tidak ada pembatas. Nah, kemudian ada syahwat. Bagaimana syahwat itu ya? Apa namanya? Ada syahwat artinya beda kalau dia menyentuh kupingnya dan tangannya yang lainnya lah. Yang jelas. Ini, nah tiga-tiganya. Kalau salah satunya tidak ada, maka bukan pembatal al-wudu. Misalnya, ada syahwat tapi tidak menyentuh. Dia tidak menyentuh dengan tangan, tidak menyentuh kemaluannya, tapi ada syahwat. Batal gak wudunya? Tidak. Dia menyentuh dengan tangannya, langsung, tapi tidak ada syahwat. Batal gak wudunya? Tidak batal. Iya kan? Tidak batal. Ada yang menyentuh dengan tangan, menyentuh dengan sikunya. Menyentuh dengan siku. Ada syahwat. Batal gak wudunya? Tidak. Kenapa? Karena bukan menyentuh dengan tangan. Ya kan, gesek-gesek. Yang orang yang masturbasi onani kan sama. Nah kita katakan onani, dia onani, tapi tidak ada syahwat. Ya kan, tidak ada syahwat. Kita katakan batal gak wudunya? Tidak, karena tidak ada syahwat. Lah gimana mau ada syahwat? Orang dia impoten kok. Ya kan, nah, misalnya. Misalnya kalau ada yang tanya seperti itu lebih lanjut kan, karena fikih itu akan dikejar terus, ya kan? Dia akan dikejar terus dengan pertanyaan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, ya kan? Kalau saya ditanya, gimana kalau begitu, nanti saya jawab kalau sudah ada. Kalau belum, belum saya jawab. Ya kan? Nanti kalau bagaimana kiblatnya orang sholat di bulan, ya nanti kalau saya naik di bulan baru saya ada, saya jawab. Kalau belum, ya jangan, saya gak usah, ya kan? Terlalu panjang untuk dibahas. Nanti kalau gimana ini, tulang saya ini, ini tulang saya diganti dengan tulang anjing. Gimana? Apakah sah sholatnya nyambungnya tulang saya ini tangannya dengan tulang anjing? Gimana sholatnya saya sah enggak atau enggak? Ya nanti kalau sudah diganti tulang anjing baru saya jawab. Kan gitu. Kalau belum pernah di ini ya enggak usah ditanya ya kan. Sering sekali pertanyaan-pertanyaan begitu SMS ya kan. Ini pertanyaan SMS seperti banyak sekali pertanyaan SMS dengan apa ya nanti kalau sudah saya jawab kalau sudah kejadian kalau belum ya saya belum jawab. Nah ini kita katakan menyentuh kemaluan tanpa tidak ada pembatas ada syahwat itu mengumpulkan dua dalil yang berbeda artinya mengumpulkan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Karena ada dalil yang menyatakan mamassa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia berwudu. Kemudian ada dalil yang lain dari mana? Dari liqauli sallallahu alaihi wasallam mamassa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia berwudu. Ini kalau yang hadisnya sahih ya. Karena ada sebagian dari ulama menyatakan hadis ini dhaif. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah hal huwa illa bala'atu minka. Jadi kisahnya jadi apa? Ada seorang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, za masastu dzakari fis shalah. Saya menyentuh kemaluan saya di dalam sholat. Afa anqudul wudu? Apakah wudu saya menjadi batal? Rasulullah mengatakan, la. Innama huwa bada'atu minka. Tidak. Karena apa? Karena menyentuh kemaluan sama dengan dia termasuk anggota anggota tubuhmu. Jadi dia tidak karena dia termasuk anggota tubuhmu. Dan di sini mengumpulkan, mengkompromikan dua hadis ini yang bertentangan, mengatakan bahwa perbedaan antara menyentuh kemaluan dengan yang lain itu adalah di syahwat. Sementara mamassa dzakarahu menyentuh kemaluannya dengan tangan langsung. Fahuwa bada'atu minka in lam yaktarin bil masa syahwa. Walaupun tidak menyentuh dengan syahwat. Karena menyentuh kemaluan itu sama dengan diserupakan dengan menyentuh anggota tubuh yang lain. Beda kalau menyentuh kemaluan itu dengan syahwat. Nah, ini sebenarnya yang membedakan antara kemaluan dengan anggota tubuh yang lain. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan wudu yang berikutnya, akulu lahmil ibil, makan daging onta. Makan daging onta, bukan cuma daging, jeroan onta, kikil onta, krecek onta. Ya kan? Itu semuanya adalah pembatal al-wudu. Jadi para ulama bukan hanya, kalau disebutkan laham, daging, itu bukan hanya sekedar daging, semua jeroan. Lah nanti kan daging, kalau makan jeroan onta gimana? Ya kan? Nanti kalau yang lain nanti tanya, gimana kalau saya makan kikil onta? Kalau saya nanti yang mengatakan krecek onta gimana? Kalau yang makan kerupuk rambak onta? Nanti tanya lagi, ya kan? Hah? Nanti yang mengatakan saya makan cingur onta. Tapi yang makan daging onta, apa yang makan daging onta? Kalau makan kuah daging onta, batal gak wudunya? Kuah daging onta, batal gak wudunya? Kuah daging onta, tidak. Kuahnya kok masuk batal? Oh, saya tidak makan daging, makan kuahnya. Kalau kuah daging onta itu tidak membatalkan. Hah? Dalil yang menunjukkan bahwa makan daging unta adalah pembatal wudu adalah hadis Al-Barra bin Azib. Qala Rasulullah SAW, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam. Berwudulah karena makan daging unta dan tidak berwudu ketika makan daging kambing. Kalau daging kambing bukan termasuk pembatal, tapi kalau dia berwudu adalah lebih utama. Kalau makan daging kambing itu berwudu adalah lebih utama. Apa hikmahnya, kenapa kok makan daging unta batal wudunya? Hikmahnya apa? Makan daging unta panas. Jadi kalau pengen syahwatnya, pengen syahwat tinggi, makan daging unta. Dalilnya yang lain, An Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddo min luhumil ghanam, apakah berwudu dari makan daging kambing? Qala in syi'ta. In syi'ta tawaddo. Kalau engkau mau ya silakan berwudu. Wa in syi'ta la tatawaddo. Kalau engkau juga tidak mau berwudu ya enggak apa-apa. Qala natawaddo min luhumil ibil, apakah kami berwudu ketika makan daging unta? Qala na'am, iya. Tawaddo min luhumil ibil, berwudulah karena makan daging unta. Mau dendeng unta juga sama. Dendeng unta, abon unta, ya kan? Semuanya adalah termasuk pembatal al-wudu. Wallahu ta'ala alam. Kalau kencing onta, lah ini kan kemarin kita sebutkan ya, ada yang minum kencing onta kan, batal enggak wudunya? Hah? Kencing onta batal enggak wudu? Tidak. Susu onta? Tidak. Jadi tidak membatalkan al-wudu. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang berikutnya adalah perkara-perkara yang wajib baginya berwudu. Yang wajib wudu. Kapan wudu itu menjadi wajib? Atau haram bagi orang yang hadas? Haram bagi orang yang hadas atau wajib baginya orang itu berwudu? Ketika satu, sholat. Ketika mau sholat, wudu itu menjadi wajib. Ya kan? Ketika mau sholat, wudu itu menjadi wajib ketika mau sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat nafilah. Ini tentunya bagi mereka yang hadas ya. Ketika yang hadas dia apa namanya, wudu itu menjadi wajib. Tapi bagi mereka yang sudah wudu kemudian pengen sholat wudu lagi, maka itu adalah sunnah. Misalnya dia sudah wudu untuk sholat asar. Sholat asar tadi sudah wudu. Kemudian sampai maghrib belum ada pembatal, maka berwudu ketika maghrib itu adalah apa? Sunnah. Karena boleh dia wudunya sholat asar dipakai untuk sholat maghrib. Walaupun kita katakan apa namanya, jadi niat wudunya untuk sholat asar digunakan untuk sholat maghrib. Karena Rasulullah pernah berwudu satu kali wudu untuk salat duhur, asar, maghrib, isya sekaligus. Itu ketika perang Khandaq. Jadi perang Khandaq salatnya itu baru menjelang malam. Sudah malam, sudah mulai gelap. Kemudian Rasulullah SAW salat berwudu, kemudian salat duhur, kemudian salat asar, kemudian salat maghrib, salat isya. Satu wudu untuk empat salat. Kemudian yang kedua, yang wajib wudu yang kedua adalah tawaf bil bait. Tawaf ketika di ke Baitullah. Nah, kenapa? Karena tawaf itu terhitung sholat. Tawaf itu adalah terhitung sholat. At-tawaf bil baiti sholat. Karena tawaf di Baitullah itu dihitung sholat. Illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Apa bedanya? Di mana letak perbedaannya? Kalau tawaf itu tidak ada khilaf, itu dihitung sholat. Tapi tawaf dengan sholat di situ ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau tawaf boleh ngobrol, kalau sholat nggak boleh, iya kan? Kalau tawaf sambil tawaf ngobrol boleh, tapi kalau sholat sambil ngobrol nggak boleh. Itu aja yang bedakan. Tapi tawaf dihitung sama dengan sholat. Karena tahiyatul masjid kalau di selain Masjidil Haram itu adalah apa? Sholat. Tapi kalau tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Adalah tawaf. Jadi ketika kita masuk ke Masjidil Haram, maka tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Jadi tawaf itu ada tiga macam. Ada namanya tawaf kudum. Ada tawaf kudum, tawaf ketika baru datang. Ada namanya tawaf ifadah. Ini tawaf yang rukun haji. Yang ketiga ada namanya tawaf wada. Tawaf ketika mau kembali ke negaranya, berpisah dengan Masjidil Haram. Itu tiga macam dan ini wajib. Ini adalah tawaf wada, itu hukumnya adalah wajib. Sekarang perkara-perkara yang disunnahkan bagi apa? Ma yustahabu lahu al-wudu. Yang disunnahkan bagi orang yang berwudu. Disunnahkan berwudu, yang disunnahkan baginya wudu. Perkara-perkara yang disunnahkan baginya wudu. Yang pertama, zikrullah. Ketika pengen berzikir, itu adalah zikir ini maknanya luas, maknanya umum. Zikir. Zikir juga bisa bermakna wirid. Ba'da sholat misalnya, itu zikir juga. Zikir juga bisa bermakna baca Quran. Zikir juga bisa bermakna apa namanya, ketika dia pengen menyendiri bersama Allah. Dia pengen mengingat Allah, apa namanya, memperbanyak, mengucapkan apa saja yang dia pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mana? Zikir. Zikir juga maknanya doa. Zikir juga bisa bermakna doa. Maka ketika kita misalnya baca Quran atau misalnya kita pengen berzikir, pengen apa namanya, atau pengen zikir juga bisa bermakna sholat, ya kan? Artinya zikir juga bisa bermakna membaca Al-Quran. Maka ketika disunahkan berwudu seperti ini. Kecuali sholat tadi. Kalau sholat memang wudu itu menjadi wajib. Dan ketika Nabi SAW dalilnya adalah dari hadith Al-Muhajir ibn Qumfut. Annahu sallam ala Nabi SAW. Bahwa beliau pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Wahuwa yatawadda. Sementara Nabi SAW itu sedang berwudu. Falam yarudda alaihi. Dan Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Hatta tawaddoa, sampai dia berwudu. Faradda alaihi, kemudian beliau menjawab salamnya. Wa qala innahu lam yamna'ni an arudda alaih. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salammu. Illa anni karihtu an azkurallaha illa ala tahara. Kecuali saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali setelah tahara. Jadi ketika Nabi SAW sedang wudu, ada orang mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ini kan termasuk zikir, doa. Jadi assalamualaikum itu kan termasuk zikir bentuk. Rasulullah berwudu assalamualaikum. Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Tidak dijawab. Dijawab setelah apa? Beliau selesai berwudu. Begitu selesai berwudu, dia mengatakan waalaikumsalam. Sebenarnya saya tadi tidak ada yang menghalangi saya menjawab salammu. Kecuali apa? Saya ingin mengucapkan salam itu setelah saya berwudu. Jadi ini artinya apa? Jadi misalnya ketika kita sedang zikir pagi, subhanallah, subhanallah, assalamualaikum. Apa namanya, kita apa selesaikan zikir, zikir tidak kita jawab, langsung kita selesaikan zikir kita, begitu sudah selesai waalaikumsalam, artinya dijawab. Kemudian yang berikutnya, yang di termasuk yang disunahkan bagi orang yang baginya wudu adalah al-junub. Al-junub iza arada ayyakula wa yasrab aw yanam aw yu'awid al-jima. Bagi orang yang junub, apabila ingin makan atau ingin minum atau ingin tidur atau ingin mengulangi jima, mengulangi hubungan suami istri, maka disunahkan berwudu. Jadi termasuk wudu-wudu yang sunnah. Ini wudu yang sunnah ya, karena ada apa sunnah-sunnah wudu, ada wudu-wudu yang sunnah. Ini yang wudu-wudu yang sunnah. Di antaranya adalah apa? Orang yang junub, misalnya habis hubungan suami istri, pengen makan, ya jangan makan dulu sebelum dia berwudu. Wudu dulu baru makan. Atau wudu dulu baru minum. Jangan langsung makan dan minum. Atau pengen mengulangi hubungan suami istri, maka wudu. Itu adalah apa namanya, bagi orang yang junub atau mimpi basah. Habis mimpi basah tengah malam dia bangun, kemudian apa? Jangan langsung makan dan minum. Wudu dulu, kalau dia tidak bisa mandi, wah karena masih dingin, wudu dulu baru kemudian boleh dia makan dan minum. Ini sunnahnya adalah wudu yang sunnah adalah ketika junub, orang yang ingin makan, minum atau tidur atau ingin mengulangi hubungan suami istri. Berdasarkan dalil Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, karena Nabi SAW idza kana junuban, Nabi SAW apabila beliau junub, karena keluar air mani itu dinamakan junub. Kenapa junub? Junub itu mana junub? Junub itu adalah artinya jauh, keluarnya jauh. Junub kenapa? Karena air mani itu keluarnya jauh. Jadi itu maka dinamakan junub. Faroda yakul. Maka Nabi SAW ketika junub pengen makan, au yanam atau pengen tidur, tawaddo wudu ahulis sholat. Beliau berwudu sebagaimana wudu hendak sholat. Demikian juga hadis dari Ammar bin Yasir, anna Nabi SAW rakhasa lil junub, memberikan keringanan bagi orang yang junub, iza arada yakul, apabila ingin makan au yasrab atau pengen minum, au yanam atau pengen tidur, ayya tawaddo wudu ahulis sholat, supaya berwudu sebagaimana wudu hendak sholat. Adapun mengulangi jima, berdasarkan dalil Nabi Sayyid Al-Hudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ya'uda falyatawaddo." Apabila salah seorang dari kalian pengin mendatangi istrinya, kemudian pengin mengulangi hubungan suami istri, falyatawaddo. Maka hendaklah dia berwudu. Iya, dilompati. Tapi yang berikutnya, wudu-wudu yang sunnah, yang berikutnya nomor 2, an-naum. Kelewatan. An-naum. Lima rawahu al-Barra ibn Azib. Tidur itu termasuk, ketika bangun dari tidur itu disunnahkan berwudu. An-naum. Jadi setiap bangun dari tidur itu adalah beda dengan orang mau sholat. Kalau sholat memang wajib. Tapi kalau bangun dari tidur itu adalah sunnahnya berwudu. Kenapa? Karena tidur itu pembatal wudu. Ya kan? Tidur itu adalah pembatal al-wudu. Maka setiap bangun dari tidur disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana hadis dari Al-Barra ibn Azib, qala Nabi SAW, "Idza ataita matja'aka," apabila engkau mendatangi atau mau tidur ya, ini juga bisa artinya mau tidur. Ketika mau tidur maka disunahkan berwudu. Idza ataita matja'aka, apabila kalian ingin mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah sebagaimana wudu hendak salat. Tsumma taji ala sikkikil aiman, kemudian tidurlah dengan sisi sebelah kanan. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah doa tidur ini. Ini doa tidur. Apa doa tidur? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta. Sampai di situ. Jangan dibaca terus fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Ini keutamaan. Jadi kalau Anda membaca doa itu kemudian jadi doanya hanya sampai di situ ya. Ini keutamaan bagi mereka yang berdoa sebelum tidur, dia berdoa seperti ini, berwudu kemudian berdoa sebelum tidur. Kemudian dia meninggal malam harinya, fa in mutta min lailati, kalau dia meninggal pada malam itu, maka fa anta lal fitrah, maka dia di atas fitrah. Fitrah maksudnya apa? Islam. Artinya dia meninggalnya dalam kondisi Islam. Wa ja'al hunna akhira ma tatakallamu bihi. Dan jadikanlah doa itu sebagai ucapan terakhir dia. Itu kan doa itu adalah ucapan yang terakhir, karena tidak ada lagi ucapan setelah itu. Dia tidur kemudian dia meninggal, kan tidak ada ucapan kecuali hanya doa tidur. Nah, doa tidur itu adalah ucapan yang terakhir. Dan itu sudah termasuk ucapan yang bagus. Ya kan? Termasuk ucapan yang bagus. Kemudian wudu yang sunnah yang berikutnya, wudu-wudu yang sunnah yang berikutnya adalah qoblal ghusli, sebelum mandi janabah. Sebelum mandi janabah itu adalah berwudu. Sawaun kana wajiban atau mustahabban. Apakah mandi janabah itu wajib ataukah mandi janabah itu sunnah. Kan ada mandi janabah yang wajib, ada mandi janabah yang sunnah. Ini berwudu. Sebagaimana dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janaba yabda'u fa yaghsilu yadayhi tsumma yufrigu yamini ala simalihi fa yaghsilu farjahu tsumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari janaba, beliau memulai fa yaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangannya, tsumma yufrigu bi yaminihi ala simalihi, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Faya gesilu farjahu, kemudian dia cuci kemaluannya. Mencuci kemaluannya. Summa yatawadda wudu ahli sholat, kemudian berwudu sebagaimana wudu hendak sholat. Adapun nanti kaifiyah, itu nanti kita jelaskan dalam bab mandi. Kemudian yang kelima, wudu-wudu yang sunnah yang berikutnya adalah aklu ma mashatu nar. Makan dari apa-apa yang dibakar dengan api. Makan dari apa-apa yang disentuh dengan api. Misalnya sate, mau sate ayam, sate kambing, sate yang dibakar ikan, maka disunahkan berwudu. Apa saja yang dibakar langsung dengan api. Ya kan? Dibakar langsung dengan bakar jagung, sunahnya berwudu. Bakar jagung, pokoknya apa yang walaupun di sini diperselisihkan tentang hadisnya ini, apa dia mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalaupun hadisnya sahih kan berarti diamalkan. Maka semua yang disentuh dengan api, artinya yang disentuh dengan api langsung, kalau misalnya disentuh pakai ada penggorengannya, ada panci, itu enggak. Yang langsung dengan api, yang langsung dibakar dengan api. Qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau mimma massatin nar, berwudulah dari apa-apa yang disentuh api. Di sini sahih disebutkan Mukhtasar Imam Muslim. Karena Nabi SAW pernah memotong dari apa, sebagaimana hadis dari siapa, dari Amr ibn Umayyah ad-Dumari, qala raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katif isyad, bahwa Rasulullah pernah memotong katif. Katif itu bagian pundak kambing, dan ini yang paling disukai oleh Nabi. Fa kala minha, kemudian beliau makan darinya. Fa duya ila shalat, ketika dipanggil untuk salat, fa qama, beliau berdiri, wa taraha sikkin, dan beliau meninggalkan peso, wa shalla, dan beliau shalat, wa lam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Dalil menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Sunnah karena beliau pernah makan daging kambing tidak berwudu. Ada juga makan daging kambing beliau berwudu. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa berwudu adalah termasuk sunnah. Kemudian yang keenam, berwudu setiap kali mau sholat. Tentunya yang saya katakan tadi, dia artinya dengan syarat sebelumnya tidak ada pembatal. Dari asar dia wudu, kemudian sampai maghrib tidak ada pembatal. Nah, apa? Berwudu ini ketika mau sholat maghrib itu adalah apa? Adalah sunnah. Jadi ini likulli sholatin, setiap kali mau sholat, walaupun tidak ada pembatal. Walaupun tidak ada pembatal, setiap kali mau sholat itu adalah berwudu, itu adalah sunnah. Li hadits Buraidah, qala kana Nabi SAW yatawaddau inda kulli sholat, bahwa Nabi SAW berwudu setiap kali mau sholat. Falamma kana yaumul fathi, ketika pada perang pembukaan kota Mekah, tawaddau, beliau berwudu, wa masala khufai, dan beliau mengusap kedua khufnya, wa shalla shalawat, beliau salat dengan beberapa salat, bi wudu'in wahid, hanya dengan satu wudu. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata pada beliau, ya Rasulullah, innaka fa'alta shay'an lam takun taf'aluhu, ya Rasulullah, engkau melakukan sebuah sesuatu yang sebelumnya tidak engkau lakukan. Faqala amdan fa'altuhu ya Umar, memang sengaja saya lakukan wahai Umar. Jadi empat sholat satu kali wudu, ini adalah boleh. Tapi berwudu setiap kali mau sholat itu adalah sunnah. Sebagaimana saya katakan dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan Nabi SAW sengaja meninggalkan sholat asar. Dia belum sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena masih menunggu. Jangan-jangan kalau kami sholat, karena mengumpulkan sahabat itu ketika perang Khandaq itu, pasukan Nabi SAW waktu itu kan perang Khandaq hanya kurang lebih 3.000. Hanya 3.000. Padahal ada berapa kilo yang harus dijaga? Parit itu yang membentang dari timur ke barat. Dari timur ke barat itu membentang parit, selokan ya. Lebarnya, kedalamannya itu adalah 5 meter. Lebarnya 7 meter, kemudian ketinggiannya 5 meter. Itu digali sampai seminggu. Berapa panjangnya? 20-an kilo. Itu membentang dari timur ke barat. Dan pasukan musuh itu ada di sebelah di sebelah utara. Kenapa? Karena pasukan Nabi Madinah itu kan, kalau daerah selatan itu kan gak bisa dilewati musuh. Karena selatan itu termasuk pegunungan batuan-batuan bercadas. Batuan bercadas, sehingga pasukan musuh kalau pengen menyerang kota Madinah itu mesti ke barat dulu, baru kemudian dari utara. Nah, dari utara ini Nabi SAW sudah membuat dari barat sampai ke timur, itu sudah dibuat parit. Nah, parit ini dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter, panjangnya sekitar 20 meter, 20 kilo, Afan, 20 kilo. Jadi itu, nah itu apa? Itu sudah dijaga, di setiap mulut ini dijaga, dan itu pasukannya 3.000. Sehingga Nabi SAW sengaja tidak sholat asar, maghrib, isya. Ketika sudah isya baru kemudian dikumpulkan semuanya. Mereka berwudu kemudian sholat duhur, asar, maghrib, isya. Jadi empat sholat dengan satu wudu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah inda kulli hadas, setiap kali hadas. Setiap kali hadas. Setiap kali kentut, setiap kali kencing, setiap kali buang air besar, setiap kali tidur, setiap pokoknya hadas. Setiap yang hadas maka berwudu. Sebagaimana dalil yang sebelumnya Bilal, Bilal yang melakukan ini jadi apa? Li hadis Buraidah, sebagaimana hadis dari Buraidah qala asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan. Ketika waktu subuh, Rasulullah sallallahu satu hari pada waktu subuh, beliau memanggil Bilal, faqala wa ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah? Apa yang menyebabkan kau mendahului saya di dalam surga? Inni adakhaltu al-barihal jannah. Sesungguhnya tadi malam saya bermasuki surga, fasamitu khashasataka. Saya telah mendengar khashasataka ya dufan alaika. Maksudnya suara kedua sandalmu amami di hadapanku. Faqala Bilal, kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah ma azzantu qattu, saya tidak mengumandangkan azan sama sekali, illa sholaitu rakataini, kecuali saya sholat dua rakaat. Wala asabani hadas, dan tidaklah menimpa saya hadas, qattu, illa tawaddatu indahu, kecuali saya berwudu sesudahnya. Jadi setiap kali hadas, beliau berwudu. Faqala Rasulullah sallam lihadha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, oh ini yang menyebabkan kau mendahului saya ke dalam sorga. Kemudian yang kedelapan, termasuk wudu-wudu yang sunnah sehabis muntah. Al-Qai. Muntah itu disunnahkan baginya berwudu. Tapi bukan pembatal wudu. Paham ya? Muntah itu bukan membatalkan wudu, tapi sehabis muntah itu sunnahnya berwudu. Sunnahnya adalah berwudu. Berdasarkan hadis dari Ma'dan ibn Abi Talha, an Abi Darda, dari Abu Darda. Jadi Abu Darda itu laki-laki. Kalau Dardanya perempuan. Jadi jangan karena semangat kasih anaknya Darda. Anaknya lahir laki-laki dikasih nama Darda. Oh ini bagus ini sahabat. Padahal Darda itu perempuan. Jadi jangan terlalu semangat. Ya, dan kalau pengen ngasih anak itu yang buat konsultasi dulu Darda itu siapa. Jadi jangan, ini Darda bagus ini. Ya kan? Tapi Darda jangan diartikan juga. Jangan dicari kamus. Oh, kamusnya apa Darda? Ompong. Wah, gak boleh ya kan. Karena tidak mesti bahasa Arab itu sesuai dengan. Darda itu artinya ompong. Kalau secara bahasa. Tapi kan tidak itu yang diinginkan. Faqala sadaka ana sababtu lahu wudu'ahu. Minal qai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a, beliau muntah, fa'aftara, kemudian beliau berbuka, wa tawadda, beliau berwudu, falakitu saubani fi masjid Damaska. Saya menjumpai sauban di masjid di Damaskus, fazakartu zalika lahu, kemudian saya ceritakan kepada beliau, faqala sadaqa, betul. Ana sababtu lahu wudu'ahu, saya sendiri yang menuangkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, termasuk sunnah-sunnah wudu. Yang kesembilan adalah min hamlil mayyit. Adalah memikul jenazah. Mengusung jenazah. Atau apa? Yang memikul jenazah. Memikul jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mengusung jenazah maka hendaklah dia berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu. Tapi saya ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada beberapa hal yang kami berbeda pendapat dengan apa yang ada di Al-Wajiz, apakah dalam ujian besok tidak mengapa jika kami jika kami dalam beberapa hal mengerjakannya tidak sama seperti yang di dalam kitab Al-Wajiz. Barakallahu fiik wa fiika barakallah. Kalau ada ujian misalnya begini. Jadi para ulama ketika Syekh Ali Hasan ditanya, kalau diajarkan buku Al-Wajiz maka dijawablah sesuai apa yang ada di dalam Al-Wajiz. Walaupun itu kita katakan adalah ini kecuali kalau antum bisa langsung misalnya Kalau soalnya itu esai, maka silakan Anda jawab sebanyak-banyaknya juga enggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya itu pilihan ganda, memang tidak ada pilihan, ya sudah pilih apa yang ada di Al-Wajiz. Kemudian yang kedua, itu kalau sama-sama apa namanya? Karena kita ini apa? Kalau ujiannya itu Al-Wajiz, maka ujiannya itu Al-Wajiz. Kecuali kalau ujiannya itu adalah apa? Muqarana. Kalau ujiannya itu perbandingan mazhab, maka silahkan Anda jawab. Sebanyak-banyaknya berbeda dengan apa yang ada di buku, enggak ada masalah. Atau Anda mengkritik buku itu juga enggak ada masalah. Karena kalau Anda menjawab di luar dari buku, berarti itu Anda mengkritik buku itu. Seolah-olah buku itu saya tidak sependapat. Anda kritik. Dan Anda harus lebih kuat dalilnya daripada apa yang ada di dalam buku. Tapi kalau misalnya buku itu adalah menjelaskan kesesatan, buku itu kan kalau ini buku ini insya Allah baik, tapi kalau yang mengajarkan buku misalnya buku itu adalah jelek, sesat, maka apa? Jawablah yang apa di dalam buku itu dengan perkataan buku itu. Jadi bukan keyakinan Anda. Seperti misalnya masalah apa namanya ujian apa sajalah ujian yang itu tidak sesuai, ya kan? Makanya saya dulu kapok dihukum 4 tahun. Ya kan? Kenapa? Karena saya sendiri apa antara hati nurani saya itu bingung saya, ya kan? Karena ujian hukum itu kan beda. Kalau hukum harus detail, termasuk undang-undangnya ini. Dan apa ketika saya mulai ngaji itu sudah berontak hati saya, kan berontak hati saya untuk kemudian ini gimana, ini kan bertentangan. Karena wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun, kan imma orang itu fasik, imma orang zalim, imma orang apa namanya kafir. Makanya saya kapok dihukum 4 tahun, ya kan? Jadi apa namanya, bahkan saya relakan buku hukum saya 10 dos itu dibakar. Yang bakar bukan saya enggak tegel. Ya. Yang tegel ya teman-teman, ya kan. Karena dulu saya pengen jual, bagaimana kalau saya jual di shopping kemudian saya ganti dengan buku-buku salaf, kan bisa, ya kan. Tapi fatwanya Syalbani enggak boleh, ya sudah. Alhamdulillah. Jadi harus ikhlas, ya kan. Jadi mau tidak mau begitu. Jadi kita katakan adalah apa? Nah, kalau ujiannya, bagaimana kalau ujiannya? Ya ini kan bertentangan dengan hukum, misalnya syariat Islam. Karena hukum kita lihat bahwa itu memang tidak sesuai dengan hukum Islam. Gimana? Ya sudah. Maka Anda jawabnya sesuai dengan apa? Ini berkata buku ini begini. Itu udah jawab begitu. Berarti bukan keyakinan Anda, karena Anda menjawab apa yang ada di buku itu, bahwa buku itu misalnya sesat, ya Anda jawab berkata buku ini, ini enggak usah mengatakan buku sesat ini, enggak usah. Nanti dosennya langsung, iya kan? Dosennya langsung sudah, enggak ada lagi, enggak ada kompromi kalau itu, ya kan. Jadi kalau itu jawab apa fatwa dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, wallahu taala alam. Kemudian Ustaz, saat doa wudu, apakah perlu angkat tangan? Nah, ini mengangkat tangan, berdoa ketika mengangkat tangan, karena doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Ada namanya doa ibadah, ada namanya doa masalah. Doa ibadah itu adalah doa-doa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya seperti doa keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, sehabis wudu, kemudian tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC. Itu semua naik kendaraan, turun kendaraan, itu semuanya doa apa? Doa ibadah. Maka kalau doa ibadah sama sekali tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Dan itu termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah mengangkat kedua tangan kalau doa itu adalah doa ibadah. Maka termasuk di dalamnya khotib di atas mimbar mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena doanya khotib Allahumma ghafilil mu'minina wal mu'minat, itu termasuk doa ibadah. Dan itu tidak ada syariatnya mengangkat tangan. Jadi khatib tidak ada mengangkat tangan untuk mengatakan kalau itu doa ibadah. Jadi doa ibadah sama sekali tidak ada syariatnya mengangkat tangan. Adapun doa masalah itu adalah doa permintaan seorang hamba itu kepada khaliknya. Dan setiap orang tentunya berbeda-beda. Iya kan? Berbeda antara satu dengan yang lain, maka apa? Ketika doa masalah, maka baru disyariatkan mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan itu baru disyariatkan ketika doa itu apa? Doa masalah. Artinya permohonan dia dengan khaliknya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika di antara azan dengan iqamah, ketika dia bangun dari tengah malam, ketika dia mau berbuka puasa, berdoa, pengen ketika berbuka itu berdoa memohon kepada Allah karena doa itu adalah mustajabah. Atau misalnya waktu asar pada waktu maghrib, waktu asar antara asar dengan maghrib pada ketika hari Jumat. Nah, ini adalah apa? Ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Nah, maka boleh dia mengangkat kedua tangan. Artinya dia pengen memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa ibadah sehabis wudu pengen mengangkat kedua tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, mengangkat tangan tidak ada syariatnya dan itu termasuk beda. Seandainya itu adalah kebaikan, maka tentunya yang pertama kali mengamalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya juga akan diikuti oleh para sahabat. Jika hendak berwudu tapi ada anggota wudu yang terkena tinta, sulit dibersihkan padahal keburu sholat jamaah, nah, lantas bagaimana? Kalau misalnya tinta itu memang tidak tembus air, maka apa? Dibersihkan dulu sampai kemudian hilang, setelah itu baru sholat. Kalaupun misalnya ketinggalan jamaah, maka itu adalah uzur. Itu termasuk uzur bagi dia meninggalkan sholat berjamaah. Apa itu darah istihadah? Jawabannya nanti kalau sudah masuk. Darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Nanti akan kita jawab. Darah istihadah, darah kotor. Itu saja. Darah yang bukan nifas dan darah yang bukan haid. Itu aja. Pokoknya yang bukan haid, bukan nifas, itu namanya darah istihadah. Baik karena penyakit atau karena yang lainnya, sama. Apakah wudu seorang laki-laki batal jika menyentuh kemaluan istri? Begitu juga sebaliknya. Kalau menyentuh kemaluan, nah, ini juga perhatikan begini. Hadisnya kan mengatakan apa? Mammasa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Pertanyaannya, nyai itu kembali ke mana? Nya sendiri. Kalau nyanya orang lain? Hah? Ini bermain bahasa ya kan. Kan siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Nyanya ini kemana? Yang menyentuh. Kalau nyanya orang lain? Hah? Kan siapa yang menyentuh kemaluannya dia? Hendaklah dia berwudu. Maka apa? Di sini para ulama menyatakan batalnya wudu mau kemaluannya dia, kemaluannya orang lain. Kemaluannya itu adalah apa? Menyentuh kemaluan langsung, kemudian ada syahwat, baru batal. Kalau dia menyentuh kemaluan istrinya, kemudian ada syahwat, maka itu batal. Kalau menyentuh, misalnya nyeboi anaknya, anaknya, iya kan? Buang air besar. Kemudian dia nyeboi anaknya, kemudian ada syahwat. Batal enggak? Batal. Iya kan? Nah, itu ada pembatal. Allahu ta'ala a'lam. Kalau bersentuhan kemaluan laki-laki dan wanita enggak ada masalah. Kalau suami istri boleh. Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram apakah membatalkan wudu? Ini kalau mazhabnya Syafi'i batal. Tapi kalau mazhabnya Imam Ahmad tidak. Jadi menyentuh wanita kalau ada syahwat baru batal. Nah, menyentuh wanita kalau ada syahwat baru batal. Memang ada khilaf tentang pada kalimat aulamastumun nisa. Pada ayat di dalam Al-Quran, aulamas tumun nisa, al-lamas. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-lamas adalah kulit dengan kulit, itu sudah membatalkan al-wudu. Al-lamas yang dimasukkan dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan al-lamas itu adalah al-jima. Adalah jima, itu yang apa namanya itu yang membatalkan al-wudu, al-lamas. Maka di sini bersentuhan kulit dengan kulit antara suami istri itu bukan termasuk pembatal, bukan hanya suami istri, yang mahram ataupun yang bukan mahram itu bukan pembatal al-wudu. Nah, wallahu taala a'lam. Memegang kemaluan orang lain, misalnya nyeboy anaknya, sudah dijawab. Jika seandainya kita tidur lelap saat khutbah Jumat, kapankah kita harus berwudu? Ya, sesudah bangun. Kalau bangunnya sudah selesai sholat Jumat, ya sudah berwudu sholat. Ya, pertanyaannya itu kan kalau kapan kita harus berwudu, ya ketika dia bangun. Mosok sambil saya sudah wudu, kenapa, dari mana? Lewat mimpi. Kan enggak bisa, ya kan. Jadi berwudu adalah ketika dia bangun. Saat tersadar atau saat khutbah selesai sebelum sholat, ya berwudu kalau memang tidurnya sudah lelap. Tapi kalau tadi saya katakan tidurnya tahta fika ru'usahum baru gini melek, kemudian 5 watt, 4, 3, 2, 1 hilang, kemudian naik lagi 30 watt, turun lagi 25, 15, 10, bangun lagi sadar, nah itu gak ada masalah. Itu sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, dalam hadis dari Anas bin Malik ketika para Anas bin Malik menunggu antara sholat isya dengan sholat isanya, sholat isanya Nabi SAW, kan sholat isanya Nabi SAW jam 10 malam. Mereka menunggu, padahal mereka sudah dari maghrib. Akhirnya ada yang tidur, ada yang tahta fikar rusau nunggu sampai kemudian kepalanya teranggu-angguk. Kemudian ketika Nabi SAW datang sholat isya, mereka langsung sholat dan tidak berwudu. Jadi ini Allah Ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu enggak ada lagi. Taib haqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.